Konsultasi Syariah. Hukum zakat diberikan ke mertua. Pertanyaan, bolehkah zakat diserahkan ke mertua? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk ke hatinya, untuk orang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan semua orang yang termasuk dalam 8 kriteria di atas, dia berhak mendapat zakat, selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. At-Tuwaijiri menyatakan, zakat seseorang tidak boleh diserahkan kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi kewajiban suami, sehingga istri tidak perlu mengambil zakat dari suami. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Mertua atau keluarga istri secara umum bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh seorang suami, meskipun dianjurkan bagi suami untuk memperhatikan keadaan keluarga istrinya sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf atau melakukan interaksi yang baik kepada istrinya. Ibnu Qudamah mengatakan, Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Hunain, beliau membagi komandan peleton untuk setiap satuan pasukan. Setiap kali beliau hendak memberikan sesuatu kepada mereka, beliau awali dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Umar, beliau awali dari yang paling dekat. Beliau dahulukan Bani Abdul Uzza sebelum Bani Abdid Dar, karena di antara mereka ada kerabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Khadijah dari mereka, yaitu Bani Abdul Uzza Al-Mughni. Kesimpulannya, memberikan zakat kepada mertua dibolehkan. Demikian, Allahu a'lam.